Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, فبعض الناس يتوسع في سماع الموتى. Maka sebagian manusia meluas dalam permasalahan mendengarnya orang-orang yang sudah meninggal. Wa yahtajju bimithli hadzal hadithi wa bi ahaditha fiha syai'un minal kalami annal mauta yasma'una. Dan ia berdalil dengan semisal hadis ini dan dengan hadis-hadis yang padanya terdapat sesuatu dari penyebutan bahwa orang-orang yang meninggal bisa mendengar. Wa yabnil khurafiyuna ala mithli hadha mukhatabatal rasuli wa mukhatabatal amwati wal istighasata bihim wa ila akhiril asatiril lati yabnunaha ala mithli hadhihil ahadithi. Dan orang-orang yang berpegang dengan mitos-mitos membangun di atas semisal hadis ini, pembicaraan kepada Rasul, pembicaraan kepada orang-orang yang sudah meninggal, dan istighatsah kepada mereka, dan dongeng-dongeng yang lainnya yang mereka bangun di atas semisal hadis-hadis ini. Waqad allafal alusiyyu rahimahullahu kitaban yubayyinu fihi adama sama'il mauta. Dan sungguh Al-Alusi rahimahullahu ta'ala telah menyusun sebuah kitab yang beliau jelaskan di dalamnya bahwa orang-orang yang sudah meninggal tidaklah bisa mendengar. Wahaqqaqahu Syekhul Albaniyu. Dan kitab tersebut ditahqiq oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Waja'a bi'adillatin qawiyyatin annal mauta la yasma'una. Dan Al-Alusi rahimahullahu ta'ala mendatangkan dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal tidak mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau tidaklah bisa membuat orang-orang yang sudah mendengar, yang sudah meninggal mendengar. Ihtajja bihadhihi al-ayati wa ghairiha minal ayati. Al-Alusi rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya. Wahtajja alladhina yaquluna bisama'ihim bimithli hadzal hadithi. Dan orang-orang yang berpendapat bahwa orang-orang yang sudah meninggal bisa mendengar berdalil dengan semisal hadis ini. Walakin hadal hadithu, akan tetapi hadis ini, yang dimaksud hadis yang kita pelajari di akhir pertemuan sebelumnya, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka, yaitu mereka orang-orang musyrik yang sudah mati dan dibuang ke dalam sebuah sumur di Badr, bisa mendengar yang diucapkan Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana para sahabah mendengar ucapan beliau. Walakin hadal hadithu qala fihi Qatadatu, akan tetapi hadis ini Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata tentangnya, ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu tawbikhan wa tasghiran wa nikmatan wa hasratan wa nadaman. Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah ta'ala menghidupkan mereka agar Allah azza wa jalla memperdengarkan kepada mereka ucapan Rasul alaihi salatu wassalam dalam rangka mencela mereka, merendahkan mereka, menghukum mereka, membuat mereka merugi dan menyesal. Wakadzalika ihtajju bihaditsi qar'in ni'ali innahum la yasma'una qar'an ni'ali. Demikian pula orang-orang yang berpendapat bahwa orang-orang yang sudah meninggal bisa mendengar, mereka berdalil dengan hadis tentang suara derap sandal, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang meninggal dan sudah dimakamkan di dalam kuburnya, mereka mendengar suara derap sandal. Qala hadza an-nasu tawassa'u fihi waj'aluhu minal adillati ala sama'il amwati mutlaqan. Al-Alusi rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ini manusia meluas padanya dan menjadikannya termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal bisa mendengar secara mutlak. Wassawabu anna sama'ahum fi hadzal waqti faqat. Dan pendapat yang benar adalah bahwasanya mereka bisa mendengar di waktu ini saja. yaitu teks hadisnya adalah sebagaimana yang ada di dalam catatan kaki. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'an 'alihim atahu malakani. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabatnya berpaling dan pergi hingga ia, yaitu hamba tersebut, mendengar suara derap sandal mereka, datanglah kepadanya dua malaikat dan seterusnya. Kata Syekh Rabi'ah, kata Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, yang benar adalah bahwa orang yang sudah meninggal mendengar pada waktu itu saja, yaitu tatkala orang-orang yang mengikuti jenazahnya meninggalkan makamnya. Di situ ia mendengar suara derap sandal mereka. Li'annahum fi hadal waqti yus'aluna, karena mereka pada waktu ini ditanya. Yaruddullahu arwahahum ila ajsadihim wannasu baquna indahum indal qabri. Allah Azza wa Jal mengembalikan ruh-ruh mereka kepada jasad-jasad mereka dalam keadaan manusia tetap berada di sisi mereka, di sisi kuburan. Fayatihimul malakani wa yas'alanihim an rabbihim wa an dinihim wa an nabiyihim. Dan dua malaikat tersebut bertanya kepada mereka tentang Rabb mereka, agama mereka, dan Nabi mereka. Fahadas sama'u muqayyadun bihadal waqti wa laysa ala itlaqihi. Maka mendengarnya orang yang sudah meninggal di khususkan pada waktu ini saja, tidak secara mutlak, yaitu tidak dalam setiap waktu. Fahadha ma yumkinu an yuqala haula sama'il amwati. Maka inilah yang mungkin dikatakan seputar mendengarnya orang-orang yang sudah meninggal. Ya'ni annasu yatawassa'una fi hadhil asya'i, yaitu manusia meluas dalam perkara-perkara ini. Wa yabnuna 'alayha khurafatin wa asatira, dan mereka membangun di atasnya berbagai macam mitos dan dongeng-dongeng. Wa annal amwata yasma'una, dan bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal bisa mendengar. Wa qad yunadil khurafiyul mayyita wa bainahu alaful amyali wa ya'taqidu fihi annahu yasma'u lahu wa yujibuhu wa yunqidhuhu minasyiddati ila akhirih. Dan terkadang seseorang yang berpegang dengan mitos-mitos memanggil orang yang sudah mati, padahal antara dirinya dengan orang yang sudah mati tersebut terpisahkan jarak ribuan mil, dan ia meyakini pada orang yang sudah mati tersebut bahwa orang yang sudah mati tersebut bisa mendengarnya, menjawabnya, menyelamatkannya dari kesulitan dan yang lainnya. Wahadha minasyirkiyatil lati yartakibuhal khurafiyuna alladzina la yafqahuna dinallahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini termasuk di antara kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpegang dengan mitos-mitos yang tidak memahami agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wassawabu fi sama'ihim huwa hadha. Dan yang benar tentang mendengarnya orang yang sudah meninggal adalah hal ini, yaitu orang-orang yang sudah meninggal mendengar hanya dalam waktu tertentu saja, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wa in kana ibnul qayyim yaqulu fi ba'din nususi innahum yasma'una wa yatazawaruna. Meskipun Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang sebagian atau berkata dalam sebagian teks yang datang dari beliau bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal bisa mendengar dan saling mengunjungi. Kami ulangi penerjemahannya, meskipun Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tentang sebagian dalil-dalil bahwasanya mereka orang-orang yang sudah meninggal bisa mendengar dan saling mengunjungi. Lakin ana ara anna hadhihi al-athara dha'ifatun. Akan tetapi aku, yang dimaksud di sini Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, berpendapat bahwa asar-asar ini dhaif, lemah. Ya'ni allati yahtajju biha Ibnul Qayyim Allahu yarhamuhu fi kitabihi ar-ruhu, yaitu asar-asar, dalil-dalil yang Ibnul Qayyim berdalil dengannya, semoga Allah merahmatinya, di dalam kitab beliau ar-ruh. Wa qad tawassa'a fi hadzal kitabi. Dan sungguh Ibnul Qayyim rahimahullah meluas di dalam kitab ini. Hatta inna ba'dan nasi yungkiru an yakuna hadzal kitabu li Ibnil Qayyim. Bahkan sebagian manusia mengingkari bahwa kitab ruh ini adalah karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa minhum man yaqulu allafahu qabla an yattadhiha lahu al-manhajus salafiyyu. Dan sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa Ibnul Qayyim menulis kitab Ar-Ruh sebelum jelas bagi beliau manhaj salafi. Fihi asya'u la yukirruha al-manhajus salafiyu. Karena di dalam kitab Ar-Ruh terdapat perkara-perkara yang tidak ditetapkan oleh manhaj salaf. Wa ba'duhum yungkiru. dan sebagian mereka mengingkari, mengingkari penisbahan kitab Ar-Ruh kepada Ibnul Qayyim. Masalan, Asy-Syaikhul Albaniyu yaqulu, ana asyukku an yakuna hadzal kitabu lisyaikh Ibnul Qayyim. Sebagai contoh, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, aku ragu bahwa kitab Ar-Ruh ini adalah karya Asy-Syaikh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ma'a anna al-Albaniya la yarat tashkika fil kutubi. Padahal Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tidaklah berpandangan untuk membuat manusia meragukan kitab-kitab. Lakin qala, akan tetapi beliau mengatakan, ana asyukku an yakuna hadzal kitabu katabahu Ibnul Qayyim li'annahu fihi asya'u gharibatun. Akan tetapi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan, aku ragu bahwa kitab Ar-Ruh ini ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, karena di dalam kitab Ar-Ruh terdapat perkara-perkara yang aneh. Barakallahu fikum. As-sawabu huwa ma sami'tum. Yang benar adalah apa yang telah kalian dengar. Anna haula'i sami'u fi'lan, lakin hal yasma'una da'iman? La. Bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal ini memang mendengar. Akan tetapi, apakah mereka senantiasa mendengar? Tidak. Fi dzalikal waqti kama qala Qatadatu ahyahumullahu fasami'ul i'dzara. Di waktu tersebut saja, sebagaimana Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah Azza wa Jalla menghidupkan mereka, yaitu ini tentang orang-orang musyrik yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam sumur di Badr. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka sehingga mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yasma'una qur'an ni'ali, na'am, yasma'una qur'an ni'ali, lakin hal yasma'una da'iman? La. Fi hadhihi al-hali hum yus'aluna, turaddu ilaihim arwahuhum fayus'aluna. Orang-orang yang sudah meninggal mendengar suara derap sandal. Suara derap sandal orang-orang yang meninggalkannya. Ya, mereka mendengar suara derap sandal. Lakin, akan tetapi, apakah mereka terus-menerus mendengar? Tidak. Mereka mendengar dalam keadaan ini saja. Tatkala mereka ditanya oleh dua malaikat, dikembalikan kepada mereka ruh-ruh mereka, lalu mereka ditanya, fal mu'minu yuthabbitullahu alladhina fal mu'minu yuthabbituhullahu fa yujibu ijabatan sahihatan. Seorang mukmin Allah Azza wa Jalla mengokohkannya sehingga ia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Fayaqulu Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun alaihi salatu wassalamu nabiyyi. Seorang mukmin akan mengatakan Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, Muhammad alaihi salatu wassalam nabiku. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Thumma ba'da dhalika yaftahullahu lahu baban ilal jannati ya'ti min rauhiha wa nasimiha. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala bukakan baginya pintu menuju surga. Datang kepadanya sebagian dari kenyamanan surga dan hembusan anginnya. Thumma arwahuhum arwahul mu'minina takunu fil jannati. Kemudian ruh-ruh mereka, ruh-ruh orang-orang yang beriman, berada di dalam surga. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Ruh-ruh tersebut pergi di dalam surga kemanapun yang mereka inginkan. Wa arwahuhum aydan fi anaqida mu'allaqatun tahtal arshi. Dan ruh-ruh mereka juga berada di dalam gugusan-gugusan bergantung di bawah arsh. Wa abdanuhum tahta rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan tubuh-tubuh mereka berada di bawah rahmah Allah tabaraka wa ta'ala. Yakunu hunaka irtibatun wa in kanat fil jannati wa in kanat arwahul kuffari fin nari. Yakunu hunaka irtibatun bainaha wa bainal ajsadi. Di sana ada keterikatan meskipun ruh-ruh orang-orang yang beriman berada di dalam surga, meskipun ruh-ruh orang-orang kafir berada di dalam neraka. Di sana ada keterikatan antara ruh-ruh tersebut dengan jasad-jasad. لِيُذِيقَ الْكُفَّارَ الْعَذَابَ أَرْوَاحَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ. Agar Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada orang-orang kafir siksaan ruh dan jasad mereka. وَلِيُذِيقَ اللَّهُ النَّعِيمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ. Dan agar Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ruh dan jasad mereka. Wa amma sama'uhum ala ma yatasawwaruhu ahlul ahwa'i falaysa kadhalika. Adapun mendengarnya orang-orang yang sudah meninggal sebagaimana yang digambarkan oleh para pengikut hawa nafsu, maka tidak demikian keadaannya. Sebagaimana telah berlalu, yang benar orang-orang yang sudah meninggal bisa mendengar dalam keadaan tertentu saja yang Allah Ta'ala kehendaki, di antaranya dalam dua hadis yang telah kita lalui. Yang pertama, tatkala orang-orang musyrik mati di perang Badar dan dibuang ke dalam sebuah sumur, Allah Azza wa Jalla membuat mereka mendengar apa yang Rasul ucapkan kepada mereka pada waktu itu saja. Yang kedua, tatkala seseorang meninggal, dimakamkan di dalam kuburnya, kemudian orang-orang yang mengikuti jenazahnya mulai meninggalkan makamnya, maka tatkala itu ia mendengar suara derap sandal orang-orang yang meninggalkan makamnya. Ia mendengar pada saat itu saja. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.